Baik, kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nah, sebagaimana yang telah kita bacakan sikap seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam upaya untuk memberi nasihat kepada ahlul Madinah yang ketika itu terfitnah dengan keraguan untuk membaiat pemerintah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala an. Maka sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sikap yang benar dalam menghadapi penguasa yang zalim. Beliau menukilkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man qala'a yadan min ta'ati, barang siapa yang mencabut tangan dari ketaatan, laqiyallaha yawmal qiyamah, dia akan menjumpai Allah di hari kiamat, la hujjata lahu, tidak ada hujjahnya sama sekali. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi, barang siapa yang mati tidak ada pada lehernya ikatan baiat, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati menyerupai mati jahiliyah. Demikian hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala hasyadra thumma wadda'ahu, kemudian Asy-Syaikh melanjutkan keterangan beliau hafizahullah ta'ala. Demikianlah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma mengucapkan taudiyat, yakni semoga Allah menyelamatkan engkau wahai Abdullah bin Mutih dan yang bersamanya. Naam, thumma raja'a ila bani, kemudian setelah itu beliau kembali ke keluarganya, ke anaknya. Waqsama lahum, dan beliau bersumpah kepada mereka, anna man yuzari fi hadhihi al-fitnah, bahwa siapa-siapa saja yang berselisih dalam fitnah ini, illa kanatil faisal baini wa bainahu, melainkan akan terjadi perpisahan antara diriku dan dirinya. Yan Umar bin Khattab al-Qadiri radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, ayya al-qatilah, wa kana qad ushira an yazih annahu kafir, wa annahu yastabihu kada wa yastabihu kada. Dan fitnah pada waktu itu disebarkan dengan penuh kedustaan. Naam, bahwa Yazid telah menjadi kafir, halal darahnya, boleh diperangi dan seterusnya. La haula wa la quwata illa billah. Lakin Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar wa Muhammad ibn al-Hanafiyah wa Abu Mas'ud wa Jabir ibn Abdullah wa ibn Abbas wa baqiyatul sahabah radiyallahu ta'ala anhum, mada qalu fi hadhihi al-fitnah abadan, wa hadzaru an-nas wa nasahuhum. Akan tetapi sahabat Abdullah ibn Umar, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Abu Mas'ud, sahabat Jabir ibn Abbas, dan para sahabat-sahabat yang lain, mereka tidak masuk sama sekali dalam fitnah ini, dan mereka tidak ikut serta. Bahkan mereka mentahdir manusia dan menasihati mereka. Walakin syabab dakhulu fi fitnah, akan tetapi para pemuda-pemuda yang sudah terasusi dengan syubhat dan fitnah para pendusta tadi, nah, mereka telah ikut serta dan kumpulung dalam fitnah tersebut. Fakana tindakari anin asasat al-umur ra'asan ala akhid, dan ternyata hasilnya terbalik. Yang kepala menjadi kaki, yang kaki menjadi kepala. Nah, bukan justru maslahah. Mafsadah semakin besar, bahkan tumpahan darah yang begitu besar terjadi naudzubillah min dzalik. Naam, akibatnya azallahum umara Yazid wa ahanuhum, mereka dihinakan dan direndahkan oleh penguasa Yazid bin Muawiyah. Wa fa'alu fihim al-afa'il, bahkan bertambah lagi mereka melakukan, yakni para penguasa semakin melakukan naam gerakan-gerakan yang mereka pun tidak menyangka lagi. Naam, ini yang dijelaskan oleh petua Arab Zadat Simuallah, yang tanah itu basah justru bukan dikeringkan tapi ditambah menjadi pepek. Nah, jadi rusak. Masallallahu salamu alaikum. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Maka hendaklah kata beliau kita mengambil pelajaran dari berbagai kejadian-kejadian, termasuk pula kisah Al-Husayn. Dan juga sahabat Husayn terbunuh di Karbala di pemerintahan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ketika itu beliau juga dikirimi surat oleh Ahlul Kufah, para perusak dan dari kalangan Sabaiyun, mengirim surat kepada Husayn untuk siap menjadi tentara pengikutnya setia hingga mati. Dan kami akan bayat engkau wahai sahabat Al-Husayn. Sekian puluh sahabat menasihati sahabat Al-Husayn yang masih di Madinah pada waktu itu, jangan keluar ke Kufah, jangan turuti subhat dan surat mereka. Mereka akan menumpahkan darah antum. Nasihat puluhan sahabat. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al, dengan ijtihad seorang alim, seorang sahabat yang mulia, bahkan penduduk surga calon penduduk surga, sahabat Husayn bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dengan ijtihad beliau dan salah ijtihad beliau diselisihi oleh jumhur sahabat dan tidak bisa dijadikan dalil dengan kesalahan seorang individu sahabat. Dan tidak kita mencela, tapi bahkan memuliakan sahabat. Bahkan beliau adalah calon penduduk surga yang disebutkan oleh Rasulullah. Dua sayyidah sabadil jannah min rayhanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya Rasulullah, dua pemuda yang dijamin masuk surga, Al-Hasan wal Husain. Namun tidak menutup kemungkinan beliau terjatuh dalam kesalahan dengan ijtihad. Maka Rasulullah mengatakan ijtihad yang seperti ini mendapatkan satu pahala jika salah. Bukan kemudian orang-orang setelahnya taat fanatisme dan mengikutinya berdalil dengan kesalahan. Lah, ini fanatisme taksub. Dan para ulama mengatakan barang siapa yang berdalilkan dengan zallatil ulama zandaqah, tazandaqah, orang yang selalu berdalilkan dengan ketergelinciran ulama menjadi syindik, menjadi munafik. Apa makna ucapan para ulama yang demikian ini? Menunjukkan kita dituntut untuk membahas, meneliti dalam segala permasalahan, apakah itu ijtihad yang salah atau benar, dapat dua pahala atau dapat satu pahala, atau ijtihad yang mendapatkan dosa. Barakallahu fikum. Bukan dengan berdalilkan dengan kesalahan para ulama, seperti yang banyak kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Barakallahu fikum. Saya terlebih dahulu mencukupkan majelis kita dari kitab At-Tahdhir min al-Fitan karena waktu yang sangat terbatas dan di hadapan saya banyak pertanyaan, maka saya cukupkan dari pembahasan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang setimpal kebenaran yang ada di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya pula. Dan semua itu tidak lain bersumber dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari saya pribadi. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, barakallahu fikum, yaitu